Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya hanya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat serta karunia-Nya, kita selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya baik Islam kita, baik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama kembali kita di perjumpaan acara Bincang Usaha Mandiri di pertemuan ke-19 kali ini bersama Abu Umar, Bang Andri Matsa. Insyaallah kita akan sharing ke depan selama 1 jam kurang lebih. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang baru, yang semakin menguatkan dengan topik-topik sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana kita belajar dari bisnis franchise, atau yang dikenal dengan istilah bahasa Indonesia, bisnis waralaba. Ya, bagaimana para pendengar Anas Radio, kaum muslimin, ahlus sunnah, dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang kerjasama di dalam bisnis. Dan tentunya pada pertemuan hari ini kita belajar bisnis franchise itu tak lain ingin mengaplikasikan bagaimana kita bekerjasama di dalam bisnis. Dan tentunya dengan adanya bisnis ya franchise ini, banyak faedah yang kita bisa ambil bagi diri kita sendiri, ya, dan tentunya bagi kaum muslimin secara umum di negeri kita. Baik, Bang Andri, Abu Umar ingin memberikan mukadimah sedikit. Nanti bila ada para pendengar Anas Radio, teman-teman, para sahabat dimanapun Anda berada yang ingin sharing, bertanya, memberikan saran, memberikan ide, memberikan kritik, dan yang semisalnya, boleh SMS di ya Anas Radio. Nanti kita bahas setelah mukadimah yang saya sampaikan berikut. Baik, alhamdulillah, franchise itu mungkin ada yang baru dengar atau yang sudah sering mendengar kata franchise. Franchise ini asal katanya dia secara harfiah maknanya itu adalah kebebasan. Jadi kebebasan bebas, ya. Mungkin seperti bahasa Inggris ya. Nah, ternyata franchise ini adalah asalnya yang sering kita dengar adalah dari bahasa Perancis dia. Franchise ini artinya kebebasan secara harfiah. Nah, jadi yang diinginkan dari istilah franchise ini dalam buku-buku kewirausahaan ya para kaum muslimin dimanapun berada, artinya seseorang calon pengusaha atau pengusaha ya, itu dia memiliki kebebasan ya. Jadi kebebasan yang dia peroleh ya dari seseorang untuk menjalankan secara mandiri sebuah usaha. Ya, untuk menjalankan ya enggak apa secara mandiri sebuah usaha dengan mengambil ya enggak, atau dalam bahasa kita boleh dengan menerima sebuah hak eksklusif ya enggak, sebuah usaha di wilayah tertentu dari si pemilik usaha atau si produsen franchise tersebut. Nah, ini dia secara harfiah. Jadi kalau misalnya ditanya ya, sederhananya dia sebuah kebebasan yang diperoleh oleh seseorang untuk menjalankan secara mandiri sebuah usaha di wilayah tertentu dengan menerima sebuah hak eksklusif ya enggak, lisensi dari sebuah merek, lisensi atau sebuah merek tertentu dari pihak produsen merek tersebut. Baik, alhamdulillah hari ini tentunya bisnis franchise ini sekarang lagi menjamur di mana-mana ya enggak, dari sekian waktu yang lalu ya enggak, dan sampai pada hari ini pun banyak sekali menjamur bisnis waralaba atau franchise. Mulai dari yang harganya ya enggak 2-3 juta rupiah, sampai yang harganya puluhan juta, sampai yang harganya ratusan juta, bahkan ada yang harganya miliaran yang dihargai dengan berbagai mata uang, ya nggak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, para pendengar Anas Radio, kalau Bang Andri ingin memberikan sedikit faedah, ya tentunya kenapa bisnis waralaba ini kita jadikan topik, ya, sebenarnya ada beberapa faedah yang ingin kita sampaikan dari bagaimana kita, ya nggak, sebagai seorang Muslim, ya nggak, belajar bisnis franchise ini atau waralaba ini, ada beberapa hal yang bisa kita tempuh, ya, sehingga minimalnya kita bisa mendapatkan faedah-faedah inti, ya, sebenarnya dari kita melakukan bisnis waralaba. Nah, pada dasarnya bisnis waralaba itu minimalnya Bang Andri Abu Umar menganalisa, ya, ada tiga ya faedah inti yang bisa kita kaum muslimin, para pendengar Anas Radio, calon-calon pengusaha atau pengusaha-pengusaha dimanapun Anda berada, ya, ada tiga faedah minimal yang bisa kita ambil di luar faedah-faedah yang lain dalam teknis berwirausaha. Jadi yang pertama adalah, faedah yang pertama, dengan adanya bisnis waralaba ini kita bisa belajar, ya, bisa belajar dari seorang pengusaha yang lain, ya, enggak? Kita bisa belajar dari kesuksesan dan kegagalan, ya, enggak? Sahabat-sahabat pengusaha kita yang lain, ya, terutama yang kita inginkan tentu, ya, enggak? Kaum muslimin, saudara-saudara kita, ya, enggak? Yang telah berhasil membuat bisnis, yang telah mereka apa? Yang telah mereka membuat sebuah merek dan membuat sebuah sistem bisnis. Nah, jadi di sini, karena tentu tidak semua orang kaum muslimin yang ingin berwirausaha, tidak semuanya kan punya ide berwirausaha, ya enggak? Mungkin ada yang kesulitan, ya enggak? Saya ini ingin buka usaha apa sih sebenarnya? Yang ini kayaknya enggak cocok, yang ini mungkin cocok atau tidak. Nah, Masya Allah, ya enggak? Nah, Masya Allah, seminggu dua minggu dipikirkan ternyata tidak bertemu, ya enggak? Tidak bertemu ide yang pas. Nah, tentunya bisnis waralaba ini membantu seseorang calon pengusaha yang dia belum punya usaha atau ternyata kesulitan membangun usaha, bagaimana dia bisa belajar dari pengusaha-pengusaha yang lain dengan mengambil, ya enggak, dengan mengambil apa namanya, bisnis franchise dari seorang pengusaha yang lain. Jadi di situ letak faedah. Ya, Masya Allah, kita bisa banyak belajar dari saudara-saudara kita pengusaha yang bisa apa? Yang bisa memberikan kelebihan pada kita semua. Dan Bang Andri Abu Umar pun, Masya Allah, di beberapa waktu yang lalu, ya saya pun di awal itu beberapanya mempelajari bisnis franchise dan mengambil bisnis franchise untuk menjadi bahan pelajaran. Ya, nah. Jadi, misal contoh, ada seseorang kaum muslimin pendengar Anas Radio kita, ya, nah. Kita yang ingin membuka usaha apa misalnya? Ya, membuka usaha, ya, jual bebek goreng misalnya begitu, ya, bebek bakar atau bebek goreng, ya enggak. Ternyata Masya Allah kita kesulitan, ya enggak, kita kebingungan, tidak punya kemampuan untuk membuat sistem, kan begitu kan. Nah, dan ada kekhawatiran kalau kita buka, nah, bagaimana nanti kalau 2 bulan 3 bulan nanti saya bangkrut dan sebagainya, ada ketakutan ini dan itu, dan itu adalah sebuah kewajaran, ya. Nah, ada satu alternatif bagi kita calon pengusaha dan pengusaha, yaitu coba kita teliti, kita cek, ternyata di luaran sana ada bisnis yang namanya bisnis kita cek di buku-buku franchise, info-info lengkap waralaba baik di buku-buku maupun di internet, ada ya, ternyata bisnis-bisnis bebek bakar dan bebek goreng, dan itu bisa kita ya enggak, bisa kita pelajari, bisa kita beli, ya enggak, bisa kita beli hak eksklusif dari bebek goreng, ya, seperti saya sebutkan misalnya bebek goreng Haji Slamet, ya, namanya seperti itu kan, di berbagai kota sudah dibuka di mana-mana. Nah, ini contohnya, kita bisa belajar dari pengusaha-pengusaha lain yang telah sukses, ya kan. Lalu yang berikutnya, barakallahu fikum, para pendengar Anas Radio. Nah, yang kedua ini, ya kan, bagi kita calon pengusaha yang masih, ya, apa namanya, masih belum terlatih dalam dunia penjualan, masih belum berani, ya enggak, masih belum mempunyai jiwa yang kuat, keberanian dalam berbisnis. Nah, ternyata faedah kedua yang bisa kita ambil dari bisnis waralaba atau bisnis franchise saudara-saudara kita yang lain di luar sana adalah kita belajar pengembangan diri. Nah, jadi belajar pengembangan diri ini penting ya. Belajar pengembangan diri, soft skill ini masya Allah sangat penting sekali bagi kita kaum muslimin. Karena subhanallah, banyak orang yang dia ternyata sudah bisa bikin sistem bisnis, tapi tidak punya keberanian dalam membuka bisnis. Ya enggak? Dan juga tidak punya keberanian dalam menjual. Sedangkan inti dari yang namanya ya enggak, entrepreneurship itu, seperti asal katanya, ya enggak, entrepreneurship itu sebenarnya asal katanya adalah keberanian. Jadi walaupun setiap kaum muslimin, setiap pendengar Anas Radio sudah punya merek bisnis, sudah punya sistemnya, ya enggak, tahu segala macam tentang infrastruktur bisnis, tapi tidak berani menjual, itu pada dasarnya dia tidak punya jiwa entrepreneurship. Karena entrepreneurship itu, ya seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah wira usaha, ya enggak, wira itu artinya berani, ya enggak, jadi punya keberanian. Dan dengan kita, apa namanya, belajar dari bisnis franchise yang orang lain, kita belajar dagang, karena sistemnya sudah diproduksi oleh saudara-saudara kita yang memiliki franchise. Maka faedah yang bisa kita ambil, selain kita bisa belajar dari pengusaha yang lain, yang kedua tentu kita bisa belajar, ya enggak, tentang pengembangan diri kita, terutama pengembangan diri yang ada hubungannya dengan teknik kewirausahaan, ya enggak. Dengan apa? Keberanian berbisnis, keberanian menjual, ya masya Allah, dan yang semisalnya. Ya, barakallahu fikum. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil, ini faedah inti, tentu, ya sebenarnya setelah seseorang itu berwirausaha berani menjual, kata kuncinya berani menjual, tentu untuk mengembangkan usaha itu butuh sistem. Ya, untuk mengembangkan usaha itu butuh apa? Butuh sistem. Dan orang yang memiliki franchise, atau yang disebut dengan istilah franchisor. Nah, franchisor ini orang-orang yang tentu tidak mungkin dia membuat franchise kalau dia tidak punya sistem. Berarti di situ faedah yang bisa kita ambil, kita bisa belajar sistem bisnis. Ya. Karena tidak semua pengusaha pemula itu langsung bisa membuat konsep sistem bisnis yang baik bagi dirinya. Ya. Terkadang butuh bantuan orang lain, kadang-kadang butuh bantuan pembelajaran dari bisnis-bisnis yang lain. Makanya para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada, jadi kalau kita nanti ya mengambil bisnis waralaba atau franchise, ya, jadi bisnis franchise ini ada tiga elemen. Elemen yang pertama namanya franchisor. Ya, franchisor ini adalah pihak produsennya, pihak pemilik bisnis barang atau jasa tersebut. Nah, dari sudut pandang elemen pertama kita bisa belajar dari dia. Kita bisa belajar dari kesuksesan para pengusaha yang sudah bikin bisnis franchise. Elemen yang kedua adalah elemen kita sendiri. Nah, itu elemen yang disebut dalam istilah pihak yang menerima hak eksklusif untuk menjual ya enggak merek dari franchisor tadi. Nah, ini yang disebut dengan istilah franchisee. Jadi produsennya, pemilik bisnisnya namanya franchisor. Nah, kitanya yang mengambilnya namanya franchisee. Ya, franchisee. Jadi cocok dengan faedah yang tadi Bang Andri Abu Umar sampaikan. Jadi faedah pertama dari elemen pertama, ya kita bisa belajar dari franchisor. Dan faedah yang kedua, ya enggak, sebagai franchisee, ini berguna sekali bagi kita dalam mengembangkan diri. Ya, banyak belajar tentang dunia kewirausahaan ketika kita menjadi franchisee. Dan yang ketiga, elemen ketiga dalam bisnis waralaba atau franchise itu disebut dengan istilah franchise fee. Franchise fee atau banyak istilah-istilah di dunia bisnis ya, ada namanya initial fee, ada namanya royalty dan yang lain sebagainya. Tapi yang sering kita dengar dalam istilah buku-buku ilmu bisnis disebut dengan apa namanya franchise fee. Jadi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh orang yang mengambil merek dagang tersebut kepada pihak produsen atau franchisor. Nah, masya Allah. Dan di sini kita bisa belajar kan? Bisa belajar banyak sistem. Karena ternyata fee, ya enggak, biaya, ya enggak, franchise dari setiap produk itu kan berbeda-beda. Ya enggak, bimbingan belajar berbeda, ya enggak, bebek goreng berbeda, ya enggak, apa namanya? Subhanallah. Jagung bakar berbeda. Jadi ini dan itu ya sesuai jenis produk itu. Ya, ternyata franchise-nya berbeda-beda. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ada beberapa sudut pandang bagaimana kita bisa belajar. Jadi nanti saran Bang Andri, Abu Umar kepada siapapun para pengusaha, calon pengusaha muslim yang ingin mengambil bisnis waralaba. Jadi selain tiga elemen ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Atau tertipu. Karena inti faedah kita mengambil bisnis franchise waralaba ada tiga tadi kan. Yang pertama kita belajar apa? Kita belajar dari kesuksesan si pengusaha tersebut. Ya, si pengusaha tersebut. Ya, Masya Allah ya. Nah, barakallahu fikum. Ini sekalian ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Ini cocok dengan apa yang ingin saya sampaikan sebentar lagi. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya, ini tidak perlu harus urut ya. Jadi yang pertama dari Abu Aisyah di Depok. Nah, Abu Aisyah di Depok. Bagaimana tips memilih franchise, ya enggak, franchise yang aman. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ya enggak, franchise yang aman, kita lihat tiga elemen tadi. Ya, Al-Ah Abu Aisyah, semoga Allah merahmati dan memberkahi apa, antum, sekeluarga. Jadi yang pertama, dari elemen pertama. Elemen pertama ini kan adalah, apa namanya, franchisor. Ya, pihak pemilik dan produsen tersebut. Jadi saran Bang Andri, ya enggak, Abu Umar, kepada setiap orang, setiap pengusaha yang ingin mengambil franchise, jadi elemen pertama terlebih dahulu yang harus kita perhatikan. Ya, elemen pertama. Jadi coba cari, yang pertama itu cari pengusaha-pengusaha di balik pemilik franchise yang memang dia sudah berpengalaman. Ini yang satu. Ya enggak? Karena ternyata banyak sekali para pendengar Anas Radio, ya enggak? Orang-orang yang Masya Allah baru 1 bulan, 2 bulan, sebenarnya dia ini baru memulai usaha. Baru 1 bulan, 2 bulan, dia nekat. Ya enggak? Membuat sebuah usaha bisnis franchise. Ya enggak? Dan ternyata pengalaman Bang Andri sebagai pengusaha dan juga mengkonsultasikan banyak usaha konvensional dan usaha franchise. Nah, ternyata pengusaha-pengusaha yang nekat, ya enggak, bermodalkan keberanian 1-2 bulan memulai usaha franchise ini, banyak yang gagal, ya enggak. Peluang gagalnya lebih cepat daripada, ya enggak, apa namanya, memilih, banyak kegagalan dalam, ya enggak, dalam berbisnis. Nah, jadi Masya Allah, jadi termasuk sebenarnya ya, ya enggak, jadi yang pertama kita, bagaimana kita memilih franchisor. Jadi memilih franchisor ini secara teknis bisnis, yang pertama, yang kita harus pilih dia yang berpengalaman. Ya, yang berpengalaman. Jadi bukan hanya pengalaman sukses ya. Ya, termasuk di dalamnya adalah pengalaman gagal. Ya, pengalaman sukses dan pengalaman gagal dari individu beliau ini dalam memulai bisnis franchise. Lalu yang berikutnya, ya enggak. Nah, franchisor ini, ya enggak, dia harus punya, subhanallah, sistem, ya enggak, perusahaan yang kuat. Ya, jadi sistem perusahaan yang kuat. Karena subhanallah kita lihat, ya enggak, banyak sekali franchise-franchise, ya enggak, ternyata di balik itu dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang Masya Allah, yang ternyata ya, banyak terjadi kesulitan-kesulitan. Dia membangun usahanya sendiri, bermodalkan, Masya Allah, ya, hutang yang banyak, ya, ternyata manajemen yang kurang baik. Jadi nanti, saran Bang Andri Abu Umar, setiap ingin memilih franchise, coba minta profil perusahaan. Ya, baik itu franchise dari dalam negeri maupun luar negeri. Cek profil perusahaannya. Jadi, subhanallah, profil perusahaannya. Karena ternyata banyak sekali pameran-pameran franchise di luar sana yang dia cuma menjual produk franchise-nya saja. Ternyata tidak ada brosur-brosur tentang perusahaan. Ya enggak? Ternyata Masya Allah. Ya enggak? Ternyata barakallahu fikum, ya, adanya ketidakjelasan. Ya enggak? Di mana kantor pusat perusahaannya? Sudah berapa tahun perusahaannya berdiri? Berapa orang karyawannya? Nah, ternyata ketika kita tidak, ya enggak? Nah, franchise yang apa ya? Yang tidak punya basic perusahaan yang kuat, ternyata Masya Allah, dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan, banyak sekali yang berguguran, berjatuhan. Karena Masya Allah, perusahaannya tidak kuat, dan punya leader yang tidak kuat. Yaitu yang kita sebut dengan istilah franchisor tadi. Si pemilik perusahaan tersebut. Makanya, subhanallah, barakallahu fikum, coba, nah kita ambil contoh saja. Ya, franchise-franchise yang besar, yang sudah bertahun-tahun, ya misalnya kita ambil saja produk-produk, ya produk-produk luar ya, ya Masya Allah seperti, ya mungkin kita lihat, seperti McDonald misalnya, atau Kentucky Fried Chicken ini Bang Andri ambil contoh saja, Abu Umar, seperti McDonald atau Kentucky, Masya Allah, ya enggak, latar belakang perusahaan itu, adalah perusahaan yang sangat kuat dan sudah berdiri, ya enggak, sudah punya pengalaman sukses dan gagal, itu bukan hanya sebulan dua bulan, tapi bertahun-tahun. Dan ternyata para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun kita berada, dan dia pun sangat selektif, ya enggak, sangat selektif memilih yang orang-orang yang ingin mengambil franchise McDonald's dan Kentucky, ya enggak. Jadi tidak semua orang dengan membawa uang dalam dus, dengan membawa uang dalam koper, ya enggak, walaupun uangnya berjuta-juta, ya enggak, bisa seenaknya saja mengambil franchise McDonald's, ya enggak. Misalnya kita datang dari sudut kota Jakarta, dari sudut kota Makassar, ya enggak, mengatakan kepada apa namanya direktur Kentucky atau McDonald's, Pak, saya punya uang segini-segini, saya ingin buka di sudut kota Sukabumi, di kampung, ya enggak, mungkin di tengah desa. Oh, tidak sembarang, ya enggak, karena setiap franchise yang masya Allah yang berpengalaman, ya enggak, yang bonafit kalau bahasa kita, yang punya karakter yang kuat, dia punya syarat-syarat yang luar biasa, syarat-syarat, ya enggak, apakah itu syarat-syarat orang-orang, syarat konsumen, ya enggak, ini syarat konsumen ini penting, ya enggak, konsumen-konsumen yang sesuai dengan target marketingnya, ya enggak, si perusahaan tersebut. Jadi tidak sembarangan. Biasanya kan para franchise-franchise pemilik franchise pemula ini kan asal saja dia, ya enggak. Jadi jangan asal-asalan, ya. Ya semua yang ingin mengambil franchise darinya itu diizinkan, ya enggak, diizinkan tanpa dibikin survei. Padahal, nah kalau kita lihat, ya enggak, orang-orang seperti pemilik franchise perusahaan besar seperti ini, sampai dia perhatikan sampai berbulan-bulan bisa jadi, ya enggak, bisa berbulan-bulan. Karena Bang Andri Abu Umar punya punya beberapa network di seperti tadi, ya, para store manager, ya enggak, general manager di, ya saya sebutkan tadi Kentucky Fried Chicken, ketika dia membuka di sebuah tempat, dia survei sampai beberapa waktu. Ya enggak, belum tentu hanya dengan modal yang kuat bisa buka sebuah gerai Kentucky Fried Chicken di tempat tersebut, walaupun katanya tempat itu sangatlah ramai dan uang yang dia miliki pun sangat banyak. Oh, ternyata tidak bisa. Banyak sekali syarat-syaratnya, dan ini menjadi bukti bahwa franchisornya itu sangat berpengalaman. Nah, begitu kira-kira saran dari Bang Andri bagi orang-orang yang ingin yang mengambil franchise, ya enggak, dari sudut pandang apa? Sudut pandang franchisornya. Jadi hati-hati kita memilih franchise, kita lihat juga siapa sih pemilik franchise seperti ini. Ya. Dari Ahria, masya Allah, ini pendengar Anas Radio yang sangat baik, ya, militan dari Cipayung, Al Ahrian dari Cipayung. Setiap franchise mereka janjikan BEP atau kembali modal sekitar 2 tahun. Ya. Setiap franchise mereka janjikan BEP atau kembali modal sekitar 2 atau 3 tahun. Mungkinkah waktu itu lebih lama? Ya, apakah ini bukan bentuk menjual mimpi, Bang? Ah, masya Allah, barakallahu fikum. Jadi, ya, sebenarnya kita sudut pandang kita memandang ini, sudut pandang yang lebih positif. Jadi jangan lupa, ya, mindset kita itu harus kita positifkan terlebih dahulu. Ya. Nah, perkataan mereka kalau dalam bahasa apa namanya? Dalam bahasa proposal, dalam bahasa planning bisnis, ya enggak, adanya BEP atau kembali modal sekitar sekian tahun atau sekian bulan, itu yang harus kita pahamkan, ya, masya Allah, itu adalah perencanaannya, ya enggak. Dan itu kan semuanya apa namanya disusun dari berdasarkan pengalaman mereka membangun franchise, ya, berdasarkan mereka membangun franchise. Dan sebenarnya di lapangan, ya enggak, yang namanya perencanaan itu, ya enggak, bisa terjadi lebih cepat dan bisa terjadi kemunduran dalam pengembalian modal, ya, barakallahu fikum. Walaupun pada dasarnya bisnis, ya enggak, nah, kalau kita dalam pertemuan yang lalu kerjasama bisnis seperti ini, ya, harusnya bisnis franchise ini, ya, pada dasarnya jangan terlalu menekankan kepada pengembalian modal terlebih dahulu, ya enggak, karena ini sangat memberatkan bagi para mitra-mitra, ya enggak, mitra-mitra franchisee yang ingin mengambil apa namanya produk-produk franchise darinya. Jadi masya Allah. Jadi memang bisa disebut dengan bentuk menjual mimpi, tapi dalam sudut pandang Bang Andri Abu Umar, ya enggak, mimpi yang dimaksud itu malah bukan pada ininya, bukan pada apa ukuran kembali modal atau tidak, tetapi bagaimana visi dari produk tersebut. Ya kalau misalnya walaupun dia mengatakan apa Ya, dia mengatakan modalnya akan kembali dalam 6 bulan atau 1 tahun, tapi ternyata produknya tidak menjanjikan, ya enggak? Nah, ini Masya Allah. Ya, namanya tidak ada prospek dari produk tersebut. Dan sebaiknya kita jangan mengambil produk seperti ini. Karena kan kita harus mengukur, menganalisa marketingnya. Bagaimana, prospek marketing dari si produk atau jasa yang mereka tawarkan. Begitu kira-kira. Jadi jangan sembarangan ya. Jangan asal percaya dengan perencanaan keuangan seperti ini. Ya enggak? Kembali modal 1 tahun, kembali modal 2 tahun, atau 3 tahun, dan yang semisalnya. Ya, begitu kira-kira Al-Ahryan ya dari Cipayung. Baik, yang berikutnya. Ini dari Ibnu Hurairah di Makassar. Ya. Apakah franchise itu hanya makan dan minuman saja? Atau ada juga untuk franchise barang dan jasa? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, saudaraku. Ya, Ibnu Hurairah dari Makassar. Semoga Allah merahmati dan memberkahi antum sekeluarga. Jadi tentu franchise ini sekarang sangat banyak ya. Ya enggak? Franchise ini, Masya Allah, bidangnya itu ya enggak? Sampai puluhan. Tidak hanya pada makanan dan minuman. Ya. Jadi ada beberapa bidang-bidang yang memang sekarang bisa difranchise-kan dan memang sudah ada peraturannya dari asosiasi franchise dan yang semisalnya. Jadi franchise itu yang bisa Bang Andri sebutkan di antaranya yang inti yang sekarang ada itu ada 10 bidang. Ya, 10 bidang. Dan itu sudah ada buku-buku info franchise yang bisa kita beli di berbagai toko buku dan bisa kita cek di dunia maya, di internet. Ya, bisa kita cek ya. Jadi misalnya ada bidang waralaba atau franchise itu yang pertama pada bidang-bidang seperti makanan siap saji. Nah, makanan siap saji itu seperti tadi. Ya enggak? Seperti Hoka-Hoka Bento, seperti Pizza Hut, ya seperti Kentucky Fried Chicken dan Fried Chicken yang semisalnya yang seperti itu. Ya enggak? Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan itu sangat banyak makanan-makanan siap saji. Ya enggak? Nah, jadi siap saji ya. Lalu ada jenis yang kedua namanya restoran. Jadi makanan siap saji ini beda dengan restoran. Nah, yang seperti restoran itu sangat banyak. Ya enggak? Apakah itu restoran sifatnya restoran Padang seperti merek Simpang Raya atau merek Sederhana, ya enggak? Atau restoran-restoran Sunda. Banyak sekali kan? Seperti restoran Ampera, makanan Sunda Ampera dan yang semisalnya ya. Ya enggak, Dapurku dan yang sejenisnya misalnya seperti itu merek-merek Sambara. Ah, ini Masya Allah itu adalah merek-merek waralaba. Lalu ada lagi bidang retail. Nah, retail ini, Masya Allah banyak sekali. Bidang-bidang retail, seperti kita lihat di berbagai tempat ya, ada Alfamart, ada Indomaret, ada Yomart, ada Circle K, dan yang semisalnya daripada itu sangat banyak sekali. Ya, jadi ada berbagai bidang. Ya, ini Al-A Ibnu Hurairah di Makassar yang bisa kita pilih. Dan harganya pun beragam ya. Lalu ada juga franchise penginapan hotel, ada juga franchise retail makanan. Jadi retail makanan ini beda dengan retail. Kalau retail tadi seperti tadi toko-toko retail, tapi kalau retail makanan ini yang kecil-kecil. Ya. Yang enggak seperti ada jagung, yang enggak seperti ada singkong, yang enggak ada singkong bakar, ada jagung, ya seperti itu. Itu namanya retail makanan. Dan itu pun Masya Allah banyak sekali hari ini di berbagai kota, di berbagai negeri yang bisa kita cari infonya. Lalu berikutnya franchise berikutnya yang sifatnya perawatan. Nah, perawatan seperti ini yang apakah franchise-nya berupa salon ya enggak atau pijat-pijat refleksi yang seperti itu, Masya Allah menjamur hari ini di mana-mana. Barakallahu fikum. Nah, ini bisa dilihat apakah cocok atau sesuai ya, dan tentunya kita pertimbangkan juga secara syariat agama kita. Lalu ada lagi bidang-bidang seperti otomotif, ya enggak, bidang jasa, bidang bangunan dan konstruksi, ya karena ada juga franchise ya enggak dalam bidang-bidang seperti ini, ya, yang berhubungan. Jadi tidak hanya masalah bisnis, tapi juga ada franchise-franchise yang hubungannya dengan produk-produk jasa, ya jasa-jasa ya, dari berbagai bidang. Baik, nah ini pertanyaan berikutnya, untuk market pasar di sebuah kantor, franchise apa yang cocok diterapkan oleh seorang pegawai yang kerja di kantor tersebut? Masya Allah, ya ini bisa terjadi ya. Ya enggak, Jadi seseorang yang dia bekerja, ya, orang itu bisa mempunyai bisnis sampingan, memiliki sebuah proyek. Namun ini kan proyeknya dengan keadaan beliau, ya. Jadi artinya, ya, apakah di aturan di kantor tersebut, di tempat kita bekerja tersebut, kita boleh memiliki bisnis sampingan? Ini yang harus dipertimbangkan pertama kali. Tetapi pada dasarnya, kalau memang itu bisa dilakukan, ya, tentu bisnis franchise ini sangatlah cocok kepada orang-orang yang ingin mengambil bisnis sampingan. Karena bisnis franchise ini sistem dan ya enggak, dan bisnisnya sudah didelegasikan kepada ya enggak, kepada orang lain kan. Jadi ketika kita ingin mengambil sebuah franchise, ya, ya kita mendapatkan banyak sekali fasilitas. Ya. Fasilitas pertama yang tentu sangat utama yang ingin kita ambil dari fasilitas bisnis franchise adalah ya enggak, adalah sistemnya. Jadi dengan adanya sistem bisnis itu, ya enggak, seseorang yang bekerja menjadi direktur, menjadi apa segala macam, ya enggak, profesi-profesi yang banyak, tentu kita punya tetap bisa memiliki bisnis sampingan berupa franchise. Dan masya Allah, dan ini sangat memudahkan bagi kaum muslimin untuk menambah pendapatan bagi yang mencari pendapatan tambahan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Barakallahu fikum. Kira-kira begitu. Jadi tidak jadi masalah. Tinggal kita lihat franchise apa yang cocok. Nah ini dia, franchise apa yang cocok itu, ya enggak, ini pertanyaannya umum sekali. Yang cocok itu banyak kan? Pertama yang harus dicocokkan itu adalah dicocokkan kepada, ya enggak, target konsumen yang ingin kita pilih. Ya enggak, jadi kita tidak sembarangan, jadi konsumen di setiap kota tentu berbeda ya. Ya konsumen yang ingin kita targetkan. Nah berarti kan ini materi-materi sebelumnya di Anas Radio, sebaiknya coba para pendengar Anas Radio yang belum mendengarkan materi-materi tentang marketing seperti materi diferensiasi, materi segmentasi, ya enggak, materi positioning. Ya ini Abu Umar, Bang Andri sarankan untuk mendengar kembali materi-materi dari Anas Radio, rekaman Anas Radio yang sebelumnya dari Bincang Usaha Mandiri. Jadi akan menjadi solusi bagi Anda yang ingin memilih kecocokan franchise apa atau bisnis apa yang kita pilih di tempat kita. Kita berada di negeri kita berada, jadi tidak boleh sembarangan. Bisa jadi ya enggak, di tempat tersebut makanan ini cocok, mungkin di tempat yang lain makanan itu tidaklah cocok. Ya barakallahu fikum. Kira-kira begitu. Ya, jadi itu jawaban ya apa namanya untuk Al-Ah Ibnu Hurairah di Makassar. Ya. Lalu berikutnya, masya Allah, abang kami ini Al-Ah Abu Zikro di Makassar. Yang selalu mendengar Anas Radio. Ada satu masalah ketika kita mencoba mengambil pelajaran dari wirausahawan sukses. Ya, biasanya mereka menyembunyikan trik-trik usahanya. Ya, bagaimana trik mengambil pelajaran dari orang seperti ini? Ya, begini ya. Jadi memang jangankan barakallahu fikum, ya, apa namanya? Adalah sebuah kewajaran. Ya kalau kita berkenalan dengan orang, ya berkenalan dengan orang, dan itu berkenalannya kita baru kan, ya baru para pendengar Anas Radio, wajar. Jangankan dengan seorang pengusaha, yang kita yang baru kenal saja, ya nggak, tidak semuanya bisa bercerita, ya nggak. Kecuali, nah kita ini punya kemampuan ini skill komunikasi, ya nggak, komunikasi interpersonal, bagaimana bisa membuat dia mengeluarkan. Ya enggak, rahasia-rahasia bisnis pribadinya. Kan begitu? Ya enggak. Ini pengecualian orang-orang yang punya keahlian kan dalam berkomunikasi, ya enggak, mengambil respon yang cepat dari orang yang diajak bicara. Tapi ini butuh latihan. Tidak bisa, ya enggak, ini keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Barakallahu fikum. Harus dilatih, ya enggak. Dan masya Allah, ya enggak, apa namanya? Pertimbangannya sangat banyak. Nah namun bagi yang seperti ini, masalah-masalah seperti ini, memang yang harus kita lakukan tidak bisa, ya enggak, pelajaran dari wirausahawan sukses itu bisa langsung kita dapatkan. Misalnya kita anggap si pengusaha ini punya 100 pengalaman sukses, tidak bisa dalam sekali pertemuan. Subhanallah. Ini pengalaman juga dari Bang Andri Abu Umar lakukan ketika berguru dengan para pengusaha. Ya enggak. Jadi semakin kita punya kedekatan dengan para pengusaha, sama dengan kita berguru ya. Dengan berguru kita menuntut ilmu agama. Subhanallah. Ya enggak. Dengan semakin dekat kita dengan guru kita, dengan ustaz kita, dengan syekh kita, masya Allah. Dan anak pun sangat masya Allah mengambil hikmah dari pelajaran seperti ini. Ya enggak. Ternyata semakin dekat, ya enggak, saya berguru misalnya, kita berguru dengan seseorang, subhanallah, makin ketahuan ternyata semakin dekat, ya enggak? Nah, guru kita tersebut banyak sekali memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak dia sebutkan di pertemuan awal. Subhanallah, jadi tidak ada trik-trik, ya enggak, awal menuntut ilmu, ya enggak, rahasia-rahasia sukses, subhanallah, bahkan cerita-cerita, barakallahu fikum, cerita-cerita yang, subhanallah, yang berkesan bagi dirinya, tidak mungkin di awal dia ceritakan secara sekaligus, kan begitu. Jadi butuh pendekatan kakakku, Al-Ah Abu Zikro, di Makassar, ya enggak, jadi ini hubungannya dengan bagaimana kita membina, ya enggak, relationship dengan seseorang pengusaha, agar dia bisa nantinya mengeluarkan trik-trik usahanya, ya enggak, trik-trik rahasianya, masya Allah. Dan ini Bang Andri rasakan ketika saya berguru, misalnya saya sebutkan guru-guru ketika saya berwirausaha, misalnya dengan, ya enggak, dengan Pak Purdi E. Chandra, dengan Pak Puspo Wardoyo, dengan Bob Sadino dan yang selainnya, ya enggak. Nah, setelah berbulan-bulan baru saya ketahui, ya enggak, ternyata ada trik-trik khusus ketika dia memulai usaha. Dan dia tidak berikan itu di tempat yang umum. Bahkan dia tidak berikan itu di seminar-seminar umum, tapi dia berikan kepada orang-orang yang sudah dekat, ya enggak, sudah dekat hubungannya dengannya. Baru keluarlah trik-trik usaha yang masya Allah, ya enggak. Nah, secara pribadi tersebut. Begitulah cara kita mengambil pelajaran dari orang-orang seperti ini. Pendekatannya harus lebih khusus, itu kesimpulannya. Lalu masya Allah, dari sahabatku Al-Ahkanda di Jakarta, di Tebet. Nah, beliau ini berargumen, ya, subhanallah, yang ada di pikiran saya bahwa banyak bisnis franchise cuma tergantung musim. Iya, dan sulit bertahan lama. Ya, terus kapan waktu yang tepat usaha kita difranchisekan? Ah, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, nah, apa ada step-step tertentu kah atau persyaratan tertentu suatu usaha layak atau belum layak difranchisekan? Baik, masya Allah, banyak sekali pertanyaan di bawahnya ini, masih, ya, masih mengantri. Jadi Al-Ahkanda, ya, nah, jadi pernyataan seperti ini, kalau ditinjau dari sudut kewirausahaan, terutama dari ilmu marketing, memang bisa dia berlaku, bisa juga dia tidak berlaku. Semuanya itu sukses, ya nggak? Subhanallah, tidak semuanya itu sukses. Bahkan, ya, tadi contoh yang Bang Andri ambil, Abu Umar, ya nggak, seperti, ya nggak, McDonald's, seperti Kentucky, itu di banyak negeri, ya enggak. Nah, ada, subhanallah, di suatu negeri Kentucky itu gagal, ya enggak, atau di sebuah negeri, ya enggak, gagal, subhanallah, akhirnya dia menutup usahanya. Ini sekaliber, ya enggak, sekaliber restoran siap saji seperti McDonald's dan Kentucky, ya enggak, barakallahu fikum. Dan ini bisa terjadi, ya enggak. Bahkan, ya enggak, ini di apa namanya, dekat sekali, apa namanya, 200 meter dari rumah saya, dari rumah Bang Andri di Bandung, itu McDonald's, ya enggak, yang perusahaan yang kita sudah, masya Allah, sudah tidak asing di dunia ini. Orang siap saji ayam, ya enggak, ayam chicken McDonald's, itu bangkrut, tutup di Jalan Cihamplas, Bandung. Nah, masya Allah, yang kalau antum dari berbagai kota pasti tahu, ya, kalau kota Bandung itu salah satu yang sangat dikenal, Cihamplas, itu McDonald-nya bangkrut, itu sekaliber McDonald's. Bagaimana yang selain McDonald's? Enggak, yang umurnya baru sebulan dua bulan, yang setahun dua tahun. Dan McDonald ini tidak ada hubungannya sama musim. Bahkan dia buka 24 jam, ya enggak. Bahkan dia berbuka di berbagai kota yang berbeda jenis karakternya. Kan kira-kira begitu. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita bicara soal bisnis, ada memang hal-hal tertentu beberapa bisnis franchise yang dia tergantung musim, ya enggak. Tetapi yang seperti McDonald ini bukan masalah musim lagi, tapi banyak hal yang terkait di dalamnya, ya enggak. Bisa dia soal manajemen, bisa dia juga soal permodalan, ya enggak, bisa dia juga soal kemitraan. Jadi banyak faktor, saudaraku Al-Ahkanda, kalau kita analisa dari sisi bisnis, ya enggak. Ini selama pengalaman Bang Andri mengkonsultasikan banyak perusahaan. Jadi mungkin yang dimaksud di sini ini para bisnis-bisnis franchise yang, ya, masya Allah, yang dia sifatnya itu menengah ke bawah. Nah, memang para saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bisnis franchise ini menengah ke bawah, yang kita lihat hari ini, ya subhanallah, bisnis-bisnis gerobak misalnya seperti itu, ya enggak. Hari ini kita lihat, dulu ada burger mereknya ini, ya enggak? Subhanallah, dulu Bang Andri sampai mentraining itu burgernya. Ya, ada burger namanya Edola Burger. Ada burger namanya Edam Burger. Ya enggak? Ada burger namanya ini dan itu, Masya Allah. Hari ini kita lihat, subhanallah, di berbagai kota sudah menghilang. Ya enggak? Subhanallah. Ternyata kita cek, mungkin sifatnya juga musiman, mungkin sifatnya juga yang lain. Karena memang jenis makanan itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi pertanyaannya saya sambungkan lagi, apa yang harus kita tips-tips yang bisa kita lakukan? Yang pertama disebutkan di dalam buku-buku ilmu franchise, yang pertama memang jenis-jenis produk yang kita pilih itu menentukan apakah dia dibuat franchise atau tidak. Ya enggak? Ini pertama. Subhanallah. Ya enggak? Apakah cocok makanan yang kita pilih itu dibuat franchise atau tidak? Franchise atau tidak. Jadi tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Masya Allah. Bisnis yang kita bukan, yang kita buka, jadikan dia sebuah franchise. Barakallahu fikum. Ini jenis-jenis makanannya. Lalu yang berikutnya, yang harus kita lakukan, itu bagaimana, konsumen. Jadi yang kedua itu konsumen. Baik, jadi konsumen-konsumen itu pada beberapa makanan tertentu, memang sifatnya musiman. Barakallahu fikum. Karena tidak mungkin ada orang, jangankan merek seperti burger, atau ayam goreng. Ya tidak ada kan, kita semua makan di suatu tempat itu makan nasi goreng aja setiap hari atau makan burger setiap hari. Dan ini kan jadi problem, yang berarti jadi masalah. Berarti setiap orang yang ingin memulai bisnis franchise harus mengerti keadaan konsumen, keadaan customer di tempat yang ingin dia buat bisnis franchise tersebut. Jadi banyak sekali ukurannya kalau kita ingin memulai bisnis franchise, ya bukan hanya tergantung musim, ya enggak. Nah, memang ada produk-produk memang ya tergantung musim ya, dan memang sulit bertahan secara lama. Makanya kita harus pilih, ya enggak, kapan waktu yang tepat usaha kita itu bisa di franchise-kan. Nah, kalaupun harus di franchise-kan di bisnis-bisnis yang musiman seperti itu, mungkin bisnis-bisnis seperti ini kita harus punya cadangan yang lain. Kita harus punya cadangan yang lain. Barakallahu fikum. Baik, nah sekarang Bang Andri ambil contoh seorang pengusaha yang dia alhamdulillah sukses berbisnis franchise, dan dia pintar sekali, ya enggak, cerdik sekali, Masya Allah. Itu guru kami yang ya Masya Allah mungkin sudah pada kenal ya, Pak Puspowardoyo. Nah, Pak Puspowardoyo yang subhanallah yang punya produk namanya Ayam Bakar Wong Solo. Ya, Ayam Bakar Wong Solo. Nah, Ayam Bakar Wong Solo ini subhanallah, ya enggak, nah di beberapa tempat sukses, ya enggak, subhanallah, di beberapa tempat sukses, di Medan sukses, di beberapa tempat sukses, tetapi di beberapa tempat tidak sukses. Nah, termasuk salah satunya di kota Bandung, ya enggak, Ayam Bakar Wong Solo ini bangkrut dan banyak sekali kegagalan. Tapi subhanallah, nah ini dia, ini jadi faedah bagi para teman-teman yang mengambil bisnis franchise. Jadi beliau ini luar biasa, ya enggak, beliau tidak serta-merta tergantung pada franchise tersebut, ya enggak, tetapi bisa juga membuka franchise yang lain dengan dia mengambil kemitraan dengan franchise-franchise yang lain. Ya enggak. Ternyata mungkin ya enggak, nama Wong Solo ini secara marketing menurun. Ya enggak? Menurun daya pikatnya, subhanallah. Atau pemiliknya yang menurun. Akhirnya yang terjadi, beliau melakukan kemitraan-kemitraan. Ya, ternyata banyak orang yang tidak sadar, banyak sekali produk franchise yang ternyata itu miliknya beliau ini, Pak Puspowardoyo, seperti Bang Andri sebutkan, yang sekarang lagi banyak menjamur di mana-mana, yaitu ya enggak, ada namanya apa Iga Bakar Mas Giri. Ya enggak, Iga Bakar Mas Giri. Itu subhanallah. Namanya nama Mas Giri, pendirinya namanya Mas Giri dari Yogyakarta. Tapi subhanallah, itu kepemilikannya barakallahu fikum. Ternyata kita tidak tahu, ya enggak. Nah, inilah beliau inilah yang memilikinya. Ya enggak. Nah, begitu juga di produk yang lain. Ada namanya bakmi Jogja di ya sama ya, dia logonya itu. Nah, dengan Ayam Penyet Surabaya juga ada merek franchise Ayam Penyet Surabaya. Tapi kalau kita perhatikan logo dan penulisan ini, Masya Allah, terdapat kesamaan. Dan ternyata ketika Bang Andri Abu Umar tanya, nah ternyata pemiliknya sama. Nah, ini dia contoh-contoh bagi kita yang ingin bermain selalu secara istiqomah di bisnis franchise, tetapi di satu lini bisnis kita agak kesulitan, tetapi kita bisa mengambil langkah seperti Bapak Puspowardoyo ini. Mungkin di tempat-tempat yang memang sulit bertahan si bisnis venture tersebut, ya enggak, Masya Allah, enggak apa-apa kita tuh Jadi artinya Masya Allah, kita sebagai seorang pengusaha itu harus punya otak yang kreatif, tidak hanya tergantung pada bisnis-bisnis franchise yang sifatnya musiman seperti ini, yang dan tidak bertahan lah, tidak bertahan lama. Begitu kira-kira. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, ya tadi sudah ya. Ini dari Ah Firman dari Purwakarta. Ya, kita mendeteksi kualitas yang franchise. Ya, apakah dia baik atau tidak? Karena baru ini, karena biasanya memang betul yang besar itu cenderung kemahalan. Ya tadi, memang kita harus disesuaikan dengan keadaan kemampuan kita. Jadi kalau kemampuan keuangan kita bisanya untuk bisnis yang seperti ini, ya Masya Allah, kita bisa melakukan, mengambil yang murah terlebih dahulu. Atau kita melakukan, mencari investor modal yang lain dari teman-teman sahabat kita yang lain. Jadi bisa kita lakukan. Jadi misalnya contoh, Bang Andri dulu pernah mengkonsultasikan beberapa teman-teman mahasiswa. Ya enggak? Ketika teman-teman mahasiswa ini, Masya Allah, barakallahu fikum, ingin mencari bisnis sampingan, tetapi tidak punya uang, mereka saya bikin kelompok bisnis. Kita bikin kelompok bisnis, dan itu bisa terjadi. Yang ketika saya melatih beberapa lembaga kewirausahaan, misalnya contoh, ada produk bisnis kita sebut istilahnya fresh corn, jagung itu. Harganya franchise-nya 5 juta. Nah tentu ada seorang mahasiswa yang berkata, ya enggak, Bang Andri Abu Umar, ya, saya tidak memiliki uang 5 juta, ya, tetapi saya punya beberapa teman. Nah ini beberapa teman kan bisa kita bermitra dengannya, bersyarikat, ya, untuk mengambil sebuah bisnis franchise. Nah ternyata Masya Allah, mereka berteman sekitar, subhanallah, sekitar 10 orang. Nah 10 orang kalau setiap orang punya 500 ribu, terkumpul uang 5 juta. Jadi franchise yang kecil, gerobak franchise fresh corn jagung tadi, yang harganya 5 juta rupiah, itu bisa dimiliki mereka bersama. 10 orang mahasiswa, 10 orang mahasiswa, dan mereka saling belajar. Dan ternyata juga, ya si karyawan ini, ya enggak, karyawan dari pihak franchisor, mereka tidak perlu karyawan. Ternyata 10 orang ini mereka bagi shift, ya enggak, hari Senin, ya enggak, si Fulan yang tidak kuliah, dia yang jaga, ya enggak, gerobak jagungnya. Hari Selasa, si Fulan yang lain, ya temannya yang lain dari 10 orang itu, dia yang jaga. Subhanallah, akhirnya usaha franchise gerobak jagung manis ini tetap berjalan sekian waktu, dan itu tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. Dan mereka bisa mendapatkan uang sampingan dari, ya enggak, kemitraan mereka bersepuluh memiliki satu bisnis franchise. Jadi banyak teknik, banyak cara, banyak solusi bagi orang-orang yang tidak memiliki uang, ya enggak, dalam bahasanya cenderung mahal. Nah, jangan kita memikirkan sesuatu itu sendiri, tapi bisa kita mencari orang yang lain, ya enggak, orang yang lain untuk membantu kita melakukan aktivitas bisnis. Begitu kira-kira. Jadi sudah terjawab juga ya? Ya enggak. Baik, ini Al-Ah Wiryawan dari Depok. Apakah sebaiknya kita memiliki pengalaman, experience, atau kesukaan terhadap bidang yang kita ambil untuk franchise tersebut supaya lebih konsisten dalam menjalankan usaha? Ya. Jawabannya iya. Ya. Jadi lebih utama, lebih afdol memang kita punya pengalaman ya. Ini ya enggak? Karena kalau kita tidak suka, kita akan terjadi kejenuhan, ya enggak? Tetapi sesuatu yang tidak suka itu kan bisa dibuat suka. Ya, karena mungkin sesuaikan kebutuhan yang mendesak. Ya subhanallah. Barakallahu fikum. Jadi tidak harus awalnya itu langsung suka. Dulu Bang Andri Abu Umar pun ketika pertama kali berbisnis, ya enggak? Nah, bisnis yang pertama kali saya lakukan ketika sekian tahun yang lalu ketika saya masih mahasiswa di Jatinangor di Bangsa, ya, saya bisnisnya adalah nasi kuning. Ya enggak? Masya Allah, bidang bisnisnya tidak saya senangi, ya enggak, sebenarnya, ya enggak. Nah, ternyata subhanallah, ya kita bisa menyenanginya karena intinya yang kita senangi ini Al-Ah Wiryawan bukan si bidangnya, tetapi yang kita senangi itu adalah kewirausahaannya, dagangnya ini. Jadi kalau orang, subhanallah, kalau orang sudah suka dengan yang namanya berdagang, suka dengan berwirausaha, orang seperti ini mau dikasih donat, dia bisa dagang donat. Orang seperti ini dia kasih soto ayam, dia bisa jual soto ayam. Karena jiwanya itu jiwa dagang. Ya, jiwanya itu jiwa berwirausaha. Jadi dikasih donat, dia sukses berjual donat. Dikasih bala-bala, bakwan, dia sukses menjual bakwan. Jadi no problem, tidak ada masalah pada dirinya. Barakallahu fikum. Indah orang yang seperti ini. Dia menikmati apa yang dia jual, selama yang dia jual itu halal. dan thayyib yang baik insyaallah. Barakallahu fiik. Kira-kira begitu. Jadi tentu jawabannya ya akan lebih utama, lebih afdol kita punya kesukaan pada bidang yang kita pilih. Sehingga kita menikmati apa yang kita jual. Tetapi ingat pesan Bang Andri, kata kuncinya kita sukanya bukan pada produknya, tapi kita suka itu pada kewirausahaannya. Kita yang jiwa dagang kita itu yang harus kita tingkatkan. Kita punya rasa suka dalam melakukan penjualan. Begitu kira-kira. Lalu yang berikutnya Al-A Abu Abdillah di Cimahi. Masya Allah. Sekarang banyak franchise makanan yang kompetitif dan dari rasanya pun hampir sama. Ya, kalau misal kita beli, apa yang paling mempengaruhi penjualan? Apakah merek dan brandnya atau lokasi penjualan yang strategis? Ya enggak? Masya Allah. Ya, Afwan agak melenceng katanya. Oh, ini tidak melenceng ya. Jadi, franchise makanan yang kompetitif dan rasanya pun hampir sama. Iya, subhanallah. Jadi, kalau makanan itu, ya enggak? Ya, kalau misalnya kita kreasikan seberapa dahsyatnya pun, yang namanya ya enak di lidah itu ya mirip-mirip ya. Ya enggak? Mirip-mirip. Kadang-kadang kita makan soto ayam di suatu tempat, enak. Ya enggak? Lalu seminggu kemudian kita makan yang enak di tempat yang lain, bisa-bisa lupa kita makan di tempat yang sebelumnya. Kan begitu. Karena dia punya kemiripan-kemiripan, ya enggak? Di soal rasa, apalagi franchise yang disebutkan di sini franchise makanan. Nah, berarti yang harus kita pertimbangkan, betul yang kita pertimbangkan itu adalah faktor marketingnya. Nah, faktor marketingnya ini, subhanallah. Makanya kita lihat banyak franchise makanan yang sukses, jangankan franchise makanan, usaha yang kemarin ya, yang Bang Andri cerita, yang sering saya sebutkan ini contohnya, bubur ayam Mang Oyo tadi, bubur ayam beliau ini yang Masya Allah sukses di wilayah Bandung ini, ya, banyak bubur ayam yang Masya Allah, kalau ditinjau rasa enak, lebih enak. Bisa sukses. Nah ini dia, marketing yang berpengaruh. Maka kita lihat banyak sekali franchise-franchise yang secara rasa itu biasa saja. Tetapi dia sukses melakukan strategi marketing dan taktik marketing. Kan begitu. Jadi betul yang harus dicek ini adalah proses marketing. Nah proses marketing berarti dari rekaman-rekaman radio yang sebelumnya. Jadi yang harus dipertimbangkan pertama itu adalah mindset-nya terlebih dahulu. Jadi mindset itu segmentasi, ya gak? Target dan positioning, itu yang pertama. Ya, harus kita lakukan terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya adalah market share. Ya, market share itu bagaimana pasarnya? Ah, berarti kalau pasar termasuk di sini Al-Ah Abu Abdillah, lokasi penjualan. Jadi, kalau market share itu 4P, cek dulu produk Anda, kemasannya, lalu yang ketiga harganya, apakah kompetitif atau tidak? Lalu yang ketiga adalah promosinya. Nah, bagaimana promosi Anda di lapangan? Penggunaan promosi. Bisa jadi gagal itu gara-gara promosi. Dan yang keempat adalah lokasinya. Apakah strategis atau tidak. Nah, strategis atau tidak itu bukan perkataan kita ya. Tapi pasar yang menentukan strategis. Karena kadang-kadang ada sebuah produk itu diletakkan, ya enggak, subhanallah, di tengah lokasi yang strategis. Mungkin strategis untuk produk yang di sebelahnya. Bukan untuk produknya dia. Ya, paham sampai sini para pendengar Anas Radio. Makanya kita lihat ada sebuah usaha sama-sama di depan pasar, sama-sama di depan mall, sama-sama di depan plaza. Ada 5 produk, ya enggak? Nah, produk yang 1-2 di sebelahnya laku besar. Ternyata yang di sebelahnya yang produk dia ternyata gagal, berantakan, tutup, bangkrut. Ya enggak? Sama-sama di lokasi strategis, tetapi ternyata produk yang di sebelahnya yang cocok, ternyata produk dia tidak cocok di tempat yang katanya strategis tersebut menurut pendapat dia. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh setiap para pengusaha. Jadi strategis itu bukan kata kita ya. Ya enggak, kata kita. Tapi Masya Allah disesuaikan dengan keadaan pasar yang kita tempati. Ya, barakallahu fikum. Wah, Masya Allah, masih banyak ya. Ini yang berikutnya dari Al-Ah Arsyah dari Jakarta Timur. Bila saya sudah punya produk atau bisnis yang sudah berjalan, lalu saya ingin menjadikan bisnis ini untuk dijadikan franchise. Tapi masalahnya ada pertimbangan kemungkinan produk itu ditiru. Atau juga masalah-masalah yang lain. Masya Allah. Bagaimana mengatasi masalah ini? Barakallahu fikum. Al-A'a Arsyah, Jakarta Timur, saudaraku. Semoga Allah merahmati antum dan memberkahi antum sekeluarga. Jadi emang ciri bisnis sukses ini ditiru ya, ya enggak? Jadi kalau kita ingin berbisnis takut ditiru, ya enggak? Subhanallah, ini sebenarnya pada hakikatnya belum memiliki jiwa pebisnis yang baik, ya enggak? Jiwa pebisnis yang kompetitif, ya. Karena semua hari ini bisnis yang sukses itu ditiru, ya enggak? Bisnis yang sukses itu ditiru. Kita lihat tadi yang produk yang besar, ya mau produk yang mana? Ya enggak? Produk yang hebat. Ada namanya produk Aqua, kan ditiru orang. Aqua ini ditiru orang. Ditambah satu huruf, ditambah dua huruf, ditambah tiga huruf, ya enggak? Ada Aquaria, ya enggak? Ya, iya. Ada Aqua-Aqua yang lainnya, kan begitu? Jadi ditiru. Seperti tadi Kentucky Fried Chicken, ya enggak? KFC, ya. Ketika sudah sukses orang banyak menirunya. Ada California Fried Chicken, ya enggak? Ada Texas Fried Chicken. Bahkan bisa juga kita bikin Arsha Fried Chicken. Ya enggak, Andri Fried Chicken, Abu Umar Fried Chicken, ya kan tidak jadi masalah. Itu bukti bahwa Kentucky itu sukses, ditiru oleh banyak orang karena kesuksesannya. Subhanallah, barakallahu fikum. Kira-kira begitu. Jadi ini mental yang harus kita jaga. Jadi kalau kita ingin bisnis takut bisnis kita ditiru, jangan buka bisnisnya. Kan kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun kita berada. Jadi sebenarnya hal yang seperti ini bukan masalah nih dalam, ya enggak? Bukan masalah dalam bisnis. Karena yang seperti ini akan ada di setiap pebisnis dimanapun kita berada. Yang namanya akan ditiru oleh orang lain. Apalagi para pengusaha itu mengajarkan konsep ATM namanya. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Kan begitu. Yang sering Bang Andri sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, Masya Allah ya. Jadi Anda, ya, Al-A'arsa, ya, Al-A'arsa, ya, nas. Jangan khawatir soal pertimbangan kemungkinan produk kita ditiru. Ya, ini adalah hal yang biasa, ya enggak? Jadi lumrah yang seperti ini, ya, lumrah yang seperti ini, atau masalah-masalah yang lain. Nah, masalah-masalah yang lain ini tidak disebutkan di sini, ya. Jadi mungkin Bang Andri tidak bisa menjawab ya. Baik, wallahu a'lam. Lalu yang berikutnya adalah Al-A'abu Khadijah di Depok. Apakah Bang Andri punya gambaran atau referensi model franchise dalam bidang jasa konstruksi? Ya, karena hal ini menarik bagi saya. Kebetulan saya juga berkecimpung, ya enggak, dalam bidang seperti ini. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini apa namanya, banyak sekali ya di negeri kita. Ya, hari ini bisnis franchise yang juga termasuk dalam bidang jasa konstruksi. Ya, ini harus diperlihatkan terlebih dahulu. Ini Bang Andri, di depan saya ini ada buku. Buku yang boleh dibaca oleh para pendengar Anas Radio. Jadi ada buku judulnya di toko buku Gramedia. Itu judulnya Info Lengkap Para Laba. Ini ada ratusan bisnis franchise. Termasuk di dalamnya adalah bisnis franchise di bidang konstruksi. Ya. Di bidang konstruksi dan ya enggak jasa bangunan seperti itu. Namun barakallahu fikum, saya tidak bisa menghadirkan secara langsung di sini. Nah, insyaallah kalau Al-Abu Hadijah mau, boleh di emailkan ke email ana, email saya ya, andri_mds@hotmail.com, atau menghubungi inbox di Facebook saya. Insyaallah akan saya jawab, ya enggak, jawabannya, karena ada beberapa dan ini harus dilihat terlebih dahulu. Gitu kira-kira. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Ya. Lalu Al-A Abu Ayyas di Bambu Apus. Bang Andri, bila seseorang memulai usaha dengan membeli franchise restoran Padang, setelah setahun dan sudah banyak yang tahu tokonya terkenal enak, lalu dia memutus franchise-nya dan membuat nama sendiri yang baru dan membuat franchise-nya dari nama tersebut. Ya enggak? Bagaimana menurut yang Bang Andri ketahui mengenai etika bisnis franchise seperti ini? Masya Allah, ya barakallahu fikum. Jadi intinya mah, ya inti yang harus kita lakukan ala Abu Ayyas adalah kita melakukannya itu secara baik-baik, ya. Karena hari ini yang terjadi di luar sana banyak juga yang awalnya itu memang, ya, awal orang yang membuat franchise yang baru itu yang melakukan modifikasi atau meniru itu tadinya malah bahkan di perusahaan tersebut. Namun yang penting ini yang harus kita ketahui, ya, bagaimana cara keluarnya itu. Ya enggak? Nah, cara keluarnya, jadi kita tidak menzolimi di antara kaum muslimin. Ya enggak? Menzolimi di antara kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Dan mungkin itu bisa dilakukan. Baik, saya ambil contoh. Ya, sebuah produk. Ya. Nah, pemilik ini salah satunya juga sahabat saya juga di dalam bisnis. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama, ya enggak? Ada merek namanya Hoka Hoka Bento. Ya, ada merek namanya Hoka Hoka Bento. Ya enggak? Nah, ternyata di lapangan kita ada lihat ada merek yang sama franchise seperti Hoka Hoka Bento, namanya Ichi Bento. Nah, Ichi Bento. Dan ternyata ketika kita cek dulu, si pemilik Ichi Bento ini adalah karyawan, ya enggak? Karyawan Hoka Hoka Bento. Bahkan dia adalah kepala perwakilannya. Jadi setelah dia bekerja di Hoka Hoka Bento sekian waktu, ya subhanallah, dia, masya Allah, dia mengatakan kepada direktur Hoka Hoka Bento ini, karena dia sudah paham, ya enggak, dia keluar dari tempat tersebut secara baik-baik, ya enggak. Ini kata kuncinya, secara baik-baik, ya enggak. Sehingga, ya enggak, tidak ada kezaliman di sana sini. Dan ternyata hari ini dia pun membuat Ichi Bento dan tersebar di mana-mana, ya enggak, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, di Jakarta, dan masya Allah sukses. Ya enggak? Barakallahu fikum. Ya enggak? Dan ini pun saya juga punya banyak contoh-contoh. Ada franchise bakso Malang. Ya enggak? Sampai bertingkat-tingkat, para pendengar Anas Radio. Pertama, bakso Malang ini namanya bakso Malang Enggal. Bakso Malang Enggal. Ya enggak? Nah, karyawan bakso Malang Enggal ini, ternyata setelah bekerja di perusahaan ini sekian waktu, dia pun keluar dari bakso Malang Enggal ini. Dia buka namanya bakso Malang Campur Sari. Di kota Bandung ini, subhanallah, bakso Malang Campur Sari. Keluar dia dari tempat tersebut. Setelah 10 tahun lebih dia bekerja di bakso Malang Enggal. Subhanallah, ternyata karyawan pemilik bakso Malang Enggal ini, ada juga yang setelah sekian tahun bekerja dengannya, keluar lagi. Ya, dari bakso Malang Campur Sari ini, bikin lagi bakso Malang yang lain, yang sekarang juga beredar dengan motor, di kota kami ini, di kota Bandung ini. Masya Allah. Jadi, luar biasa. Dan ternyata saya cek kepada para pemilik usahanya, karena beberapa perusahaan itu Bang Andri mentraining karyawan-karyawannya, begitu juga dengan pemiliknya. Ya, ketika saya tanya, ya masya Allah, yang seperti ini kita tidak bisa cegah. Ya, seperti ini kita tidak bisa cegah, kan? Ya, seperti kita lihat banyak banyak sekali karyawan-karyawan di beberapa perusahaan, ya enggak, meloncat ke perusahaan yang lain. Yang harus kita lakukan itu adalah kita melakukan segalanya itu dengan cara baik-baik. Ya, nah. Jadi si karyawan yang keluar ini tidak melakukan kezaliman, ya enggak? Tidak melakukan kezaliman kepada si pemilik usaha dengan keluar tanpa memberitahu, tidak berkomunikasi, membawa lari barang-barang perusahaan. Nah, ini banyak yang terjadi seperti ini, ya enggak? Bahkan membawa lari konsep-konsep bisnis perusahaan, ya enggak? Dan hal-hal yang semisalnya. Nah, ini yang tidak diperkenankan dalam agama kita. Barakallahu fikum, ya. Kira-kira begitu. Jadi ini tolong diperhatikan. Ya, jadi intinya silakan saja yang melakukan yang seperti itu, namun kita melakukannya secara baik, ya enggak, antara sesama kaum muslimin, ya enggak. Nah, hubungannya dengan nama, ya, nama tidak jadi masalah. Walaupun bedanya cuma Hoka Hoka Bento dengan Ichi Bento, sama seperti tadi, Kentucky Fried Chicken, Texas Fried Chicken, walaupun bedanya cuma satu huruf, satu kata, itu tidak jadi masalah. Bahkan kita tidak pernah mendengar, ya, hari ini Kentucky Fried Chicken itu menuntut Texas Fried Chicken. Ya, karena dahulu karyawannya itu pernah bekerja di Kentucky Fried Chicken. Nah, jadi ini yang harus kita pertimbangkan secara baik-baik, ya. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sudah dijawab semua. Barakallahu fikum. Tentu hanya Allah lah yang memberi taufik kepada kita semua. Ya, ada satu pertanyaan lagi yang terlewat. Dari Musa Harun, Jogja. Ya. Nah, ini beliau bertanya tentang hak paten, ya. Ya, subhanallah. Kalau hak paten ini lain lagi, ya. Jadi subhanallah, ini bisa ditanyakan di produk-produk industri seperti ini bisa ditanyakan di lembaga-lembaga terkait, ya. Sekarang sudah ada lembaga-lembaga terkait yang bisa menjelaskan tentang lisensi-lisensi seperti ini, apakah di lembaga perdagangan, ya, departemen perindustrian atau departemen perdagangan, kita bisa bertanya, ya enggak, atau kita bisa bertanya kepada ya kantor-kantor dinas, ya enggak, kantor-kantor dagang dan industri dimanapun kita berada, ya di kadin-kadin kota itu kita bisa tanya, ya, dan ada info-infonya, termasuk sebenarnya info-info tentang franchise, jadi kita bisa bertanya dan mereka bisa memberikan keterangan yang baik kalau ingin mau mengambil franchise tentang ini, coba tanya, ya enggak, dengan tempat-tempat lembaga-lembaga tersebut. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat, insya Allah. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini saja karena tidak ada lagi pertanyaan yang bisa kita sharing, kita jawab bersama. Subhanallah, semoga ya apa yang kita dapat dalam pertemuan Anas Radio kali ini bermanfaat, dan tentunya jangan lupa ya faedah kita belajar franchise tadi, ya Bang Andri simpulkan sekali lagi, yang pertama kita bisa belajar ya enggak dari kegagalan dan kesuksesan pengusaha yang lain dalam membangun franchise. Ya, berarti ya enggak, tidak jadi masalah kita niat kita mengambil franchise orang lain itu untuk belajar. Ya, setelah sekian waktu ya enggak, kita lepaskan franchise tersebut dan kita buat franchise tersendiri atau bisnis konvensional tersendiri. Itu tidak jadi masalah asal kita lakukan baik-baik. Lalu yang kedua, kita belajar bagaimana mengembangkan diri kita. Ya, bagaimana kita belajar mengembangkan diri kita? Kenapa? Karena ciri franchise yang bagus itu harus ada ya enggak, pelatihan di awal. Jadi kalau misalnya para pendengar Anas Radio mengambil sebuah franchise, tidak ada pelatihan sumber daya manusia di bisnis tersebut, itu ciri bahwa franchise itu kurang bagus, ya enggak? Atau bahkan tidak layak untuk dipilih. Ya, karena seenaknya saja mengambil franchise langsung dibuka, padahal perlu ada pelatihan tentang bisnis tersebut dan bagaimana cara menjual yang baik. Jadi wasiat Bang Andri, kalau misalnya kita mengambil franchise tidak ada pelatihan, ya enggak, kita tidak diajarkan bagaimana cara menjual yang baik oleh perusahaan tersebut, masya Allah, ya enggak, ini termasuk pertimbangan layak atau tidaknya diambil si franchise tersebut. Barakallahu fikum. Jadi tolong diperhatikan faedah kita belajar pengembangan diri, dan yang tadi faedah kita belajar mempelajari sistem bisnis. Ya, setelah kita memahami sistem bisnis, insya Allah itu bisa dijadikan standar mutu bagi kita untuk artinya, kalau tapi kita mengambil bisnis franchise, itu ciri franchise yang bagus, itu ada standar mutu. Dan bukti standar mutu dari sebuah franchise, itu ada supervisi namanya. Ya enggak? Supervisi itu ada evaluasi yang berkala. Ya enggak? Ada pengawasan berkala. Jadi, ya enggak, kalau kita mengambil sebuah franchise jagung misalnya, ya enggak? Nah, si pemilik franchise itu tidak asal-asalan. Dia kan memperhatikan. Jadi seperti McDonald dan Kentucky tadi, dia akan melakukan pengawasan. Ya enggak? Melakukan pengawasan kepada mutu McDonald dan Kentucky dimanapun cabang itu berada. Dan ini ciri sebuah franchise yang baik. Dia punya standar mutu, nah, dan dia buktikan dengan supervisi, dengan adanya pengawasan, dengan adanya evaluasi secara berkala kepada kualitas produk dari produk yang dia tawarkan. Makanya tidak boleh sembarangan kita. Nah, makanya nanti kita harus buktikan, kita tanyakan kepada pemilik franchise itu, Pak, ada pelatihannya atau tidak? Kami diajar berdagang atau tidak? Jangan asal membuka barang Bapak, ya enggak? Tapi kami harus diajarkan juga bagaimana bukan hanya membuat produk Bapak, memproduksi produk Bapak, tapi bagaimana teknik menjual supaya bisnis ini berlangsung sukses. Dan juga tanyakan standar mutunya, ya enggak? Tanyakan kelebihannya dan kekurangannya dibandingkan produk orang lain. Ya, dan tanyakan apakah ada bimbingan supervisi secara berkala. Barakallahu fikum ya. Nah, insyaallah Bang Andri pun membuka ya enggak? Terbuka konsultasi bagi teman-teman sahabat salafiyin kaum muslimin yang ingin membuka bisnis di bidang franchise. Ya, seperti biasa dihubungi di HP saya ya 0813-2071-0071 atau bisa lewat franchise atau bisa juga di anasradio.com dengan Al-Ah Abu Zur'ah dan timnya di anasradio.com. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.